orang yang bisa melihat jin karomah ataukah bukan? Jawabannya ya bukan karomah. Orang yang melihat jin itu dua macam. Bisa jadi dia kawannya jin, atau dia sedang diganggu sama jin. Dikarenakan secara kodratnya manusia melihat manusia, tidak melihat yang halus-halus seperti itu. Dipahami misalnya? Nah, sehingga ketika ada orang kok bisa melihat jin, ya dia temannya jin. Ada suuk-suuk dan jambi-jambi yang dia baca untuk bisa interaksi dengan bangsa jin. Ini gak beres. Atau diganggu sama pihak jin. Ini berarti itu musuhnya bangsa jin. Jangan bangga. Karena antum harus bertawud kepada Allah dari gangguan jin tadi. Antum harus usir dia, antum melawan dia dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, ila akhir. Bagaimana cara menghilangkannya? Tadi itu dengan cara bertawud kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bangga ya, saya punya indera keenam. Lah, ini kalimat-kalimat, mohon maaf, kalimat-kalimatnya para dukun dan tukang sihir. Manusia cuma punya lima indera ya, Pak. Barakallahu fikum. Gitu ya.